Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله أيها الطلبة حفظكم الله ورعاكم. Kita melanjutkan pembahasan kita dari bahayanya tasyabbuh kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan telah lewat pembahasannya bahwa tasyabbuh terbagi menjadi dua, ada yang terpuji dan ada yang tercela. Dan tasyabbuh yang tercela itu sendiri pun terbagi menjadi empat bahagian yang telah disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Mazru'i hafizahullah wara'a dalam faedahnya. Dan kita fokus pada pembahasan bahagian yang pertama dari tasyabbuh yang tercela, yang mana pada pembahasan tersebut kita sudah mengambil kesimpulan bahwa seorang yang mengharapkan kebaikan din wa dunia, kebaikan agama dan dunianya, maka dia tidak perlu untuk melihat atau menoleh kepada orang-orang yang telah menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala, bahkan telah dilaknat atau dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apabila dia mencontoh kepada al-musyrikin, kepada al-kufar, maka otomatis dia akan menjadi orang-orang yang juga terlaknat. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Minimalnya kata Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, seperti yang sudah kita jabarkan, perkara haram dia kerjakan, kalau tidak dia masuk kepada jurang kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Di kesempatan sesi yang kedua ini, khawati filah ya ra'akumullah, kita mencoba untuk melengkapi pembahasan kita setelah kita mengetahui bahwa tidak ada perbedaan di sana, apakah urusan agama ataukah urusan akhirat. Afwan, apakah urusan agama ataukah urusan dunia yang ada di tengah-tengah mereka. Selama kita tidak memiliki kepentingan apapun dan kita meniru mereka, maka akan masuk ke dalam celaan yang datang dari sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah itu, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah juga memberikan kepada kita sebuah kaidah bahwa yang namanya tasyabbuh itu sangat tidak membutuhkan al-qasdu wan niyyah. Tidak membutuhkan niat. Jadi ketika seorang bertasyabbuh, dia akan teranggap sebagai orang yang melakukan keharaman atau na'udzubillah min dzalik terjatuh pada jurang kekufuran tanpa adanya niat sekalipun. Beliau rahimahullahu taala menyampaikan, "I'lam anna at-tashabbuha bil kuffari yakunu bi mujarradi amali ma ya'malun." Qasad al-mushabahah aula. Ketahuilah kata beliau rahimahallahu taala bahwasanya tasyabbuh bil kuffar, meniru kebiasaan, gaya hidup, adat istiadat orang-orang kafir, itu teranggap sebagai tasyabbuh yang diharamkan sekedar seorang melakukan kegiatan tadi. Sekedar seorang hamba melakukan amalan tersebut. Apa yang mereka amalkan, kita kerjakan. Itu sudah masuk tasyabbuh. Apakah dia memiliki niat untuk meniru ataukah tidak? Apakah dia bertujuan untuk tasyabbuh ataukah tidak? Bahkan beliau menukilkan ucapan Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, waqad naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ani salati inda tulu'i syamsi wa inda ghurubiha mu'allilan dzalika an-nahya bi annaha tatlu'u wa taghrubu baina qarnain syaitanin wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Kemudian kata beliau rahimahallahu taala, Nabi alaihi salatu wassalam telah melarang kita selaku umat beliau alaihi salatu wassalam untuk mengerjakan ibadah salat tepat saat matahari terbit atau tepat saat matahari terbenam. Yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan di sana ada dua tanduk syaitan, yaitu saat matahari terbit dan saat matahari terbenam, persis saat itulah orang-orang Majus atau al-kuffar secara umum yang menyembah matahari bersujud dalam rangka menghambakan diri mereka kepada Tuhan yang mereka sembah, wal'iyadzu billah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam datang dengan syariat yang sempurna untuk mencegah itu semua. Tidak diperbolehkan kita sholat saat matahari terbit langsung. Kita disuruh menunggu untuk mengerjakan sholat 15 menit setelahnya. Demikian pula saat matahari terbenam pun demikian. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan perihal ini agar seorang muslim tidak bertasyabbuh kepada amalan-amalan orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah mengetahui bahwasanya sujud itu merupakan amal ibadah yang tidak boleh kita persembahkan, tidak boleh kita lakukan kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menutup celah sekecil apapun dalam tasyabbuh kepada mereka. Padahal kalau kita membayangkan secara sederhana, kita sujud ya di masjid. Kita sujud ya bukan menyembah matahari. Kita sujud bukan menyembah Tuhannya mereka. Tapi begitu hati-hatinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar seorang muslim, seorang umat beliau alaihi salatu wasallam tidak sama sekali bersujud di waktu yang sama di mana orang-orang tersebut bersujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, sekecil itu celahnya ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari sini sudah sangat jelas apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullahu taala, memberikan faedah penting kepada kita. Bukan syarat tasyabbuh yang diharamkan ketika seorang berniat. Kenapa engkau melakukan qaza? Itu tasyabbuh? Oh tidak, saya tidak tasyabbuh karena saya tidak berniat. Terbantahkan dengan ucapan Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kenapa pakaianmu mirip dengan mereka? Oh tidak, saya kan tidak memiliki niat tasyabbuh. Terbantahkan dengan ucapan Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullahu taala. Bahkan kaidah Nabi alaihi salatu wasallam membantah ahlu syubhah yang ingin mencari-cari kesempatan, na'udzubillah min dzalik, di tengah-tengah syubhat, di tengah-tengah fitnah akhir zaman yang terus-menerus akan menyerang setiap insan di masa hidupnya. Ikhwati fillah yarakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi yang lain, An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menjadi seorang yang melarang umat beliau, yakni kaum muslimi, untuk melakukan amaliyah-amaliyah yang mungkin akan mendatangkan kemiripan, tasyabbuh kepada al-kuffar. Maka beliau alaihi salatu wasallam memerintahkan dalam bab puasa contohnya. Beliau memerintahkan untuk bersahur, saat sahur itu diakhirkan. Yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ibadah sahur saja itu sudah membedakan antara seorang muslim dengan seorang kafir. Hadis yang sahih yang datang dari sahabat yang mulia Amr ibn As radhiyallahu taala anhu arda, menukilkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli alkitab aklatus sahar. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa mereka ahlul kitab, al-Yahud wa al-Nasara, adalah makan sahur. Karena mereka ahlul kitab tidak menyantap makan sahur, karena di akhir waktu malam tersebut waktu-waktunya mereka untuk tidur lelap. Tidak mungkin mereka mau bangun untuk berkorban demi agama mereka. Lah, mereka bukan tipe orang yang seperti itu. Mereka tipe orang yang ingin beribadah dengan santai-santai saja, tapi masuk ke dalam surga. Khayalan, ibadah sepekan sekali, puasa sesuai dengan apa yang mereka inginkan, tanpa ada batasan-batasan syariat yang mengatur kehidupan mereka. Khayalan untuk mereka bisa masuk ke dalam surga Allah dengan amaliyah yang sesantai itu, yang sesederhana itu. Maka perbedaan antara puasanya seorang muslim dengan puasanya seorang ahli kitab, al-Yahud awin Nasara, kata beliau, adalah makan sahur. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menghasung kita untuk benar-benar bisa menyantap sahur. Fa inna fis sahuri barakah, pada waktu sahur itu terdapat keberkahan, belum lagi diakhirkan. Adab-adab yang sudah kita ketahui bersama. Selainnya, demikian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan saat puasa Asyura. Ahlul kitab, mereka berpuasa bersyukur karena Nabi Allah Musa, kata mereka, telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun berpuasa. Nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak untuk mensyukuri kenikmatan yang Allah karuniakan kepada Musa dibandingkan dengan kalian. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memiliki tekad, kalau tahun depan aku masih mendapati kehidupanku, aku masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, aku akan mengerjakan puasa di tanggal 9-nya. Untuk, sekali lagi, menyelisihi. Bukan untuk bertasyabbuh. Lihat upaya yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sahur, puasa di tanggal 9, menyelisihi ahlul kitab, menyelisihi al-Yahud wa Nasara, menyelisihi musuh-musuh Allah Azza wa Jal, menyelisihi golongan-golongan yang sudah dilaknat, sudah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana akal fikiran kita, ya khoti fillah ya rahimakumullah, seperti apa yang sudah kita nukilkan tadi. Kok ya subhanallah, kita rela masuk ke dalam golongan yang telah dilaknat, golongan yang telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendapatkan sanjungan agar dibilang keren, agar dibilang tidak ketinggalan zaman dan yang seterusnya. Di mana akal fikiran kita? Baginda alaihi salatu wassalam saja benar-benar menjadi seorang hamba yang menghasung umatnya selisihi, selisihi dan selisihi. Khaliful Yahud, bukan satu dua kali disampaikan dalam sabda beliau yang sahih alaihi salatu wassalam. Demikian pula ikhwati fillah ya rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam pembahasan ini, khususnya yang berkaitan dengan berbuka puasa, yang juga Nabi alaihi salatu wassalam menghasung untuk kita menyegerakan berbuka, di dalam hadis yang sahih, hadis Abi Hurairah, seperti yang sudah kita ketahui, la yazaluddin zahiran ma'ajjalan nasul fitra, agama ini akan senantiasa nampak, agama ini akan senantiasa tegak selama kaum muslimin menyegerakan waktu berbukanya. Kenapa? Li'annal yahuda wan nasara yuakhirun, kata baginda alaihi salatu wassalam. Karena bangsa Yahudi dan Nasara mengakhirkan, mereka mengakhirkan saat berbuka puasa. Maka Imam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah mengomentari hadis yang mulia ini, hadza nassun fi anna zuhuraddin al-hasil bi ta'jilil fitri. Dalam hadis ini terdapat sebuah dalil yang sangat jelas bahwasanya agama Islam akan tetap mulia, akan terus tegak selama hamba-hamba Allah Jalla wa Ala menyegerakan waktu berbuka mereka, li ajli, dengan tujuan mukhalafatil yahudi wan nasara, menyelisihi bangsa Yahud dan Nasara. Memang tugas kita menyelisihi mereka, khoti fillah yarhamukumullah. Maka tasyabbuh ini bukan bahagian dari ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Itu yang harus benar-benar kita fahami. Dengan empat model yang sudah disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Mazru'i rahimahullahu taala wa hafizah, bertasyabbuh dengan orang-orang kafir, bertasyabbuh dengan ahli fiski wal isyan, bertasyabbuh dengan hewan-hewan wal iyadhu billah, tasyabbuhnya seorang laki-laki dengan wanita dan yang seterusnya yang sudah kita bahas. tidak sama sekali Islam menghasung umatnya untuk bisa meniru orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ada, selisihilah. Selisihilah dan selisihilah. Kenapa? Untuk menyelisihi bangsa Yahudi dan Nasara, wa idza kana mukhalafatuhum sababan lidhuhuriddin fa innal maqsuudu afa innama al maqsuudu bi irsalir rusul ayadhharu dinullahi ala dini kullihi. Maka ketika seorang hamba benar-benar tegak dengan urusan agamanya, ingin menjadikan agama sebagai agama yang mulia, ingin menjadikan Islam sebagai Islam yang memiliki izzah, maka dia harus berpegang dengan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, khususnya dalam menyegerakan waktu berbuka. Karena sesungguhnya menyelisihi orang-orang Yahud, menyelisihi orang-orang Nasara adalah salah satu sebab untuk kemajuan dan kemuliaan al-Islam, dan itulah tujuan utama kenapa para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar menyelisihi amaliah-amaliah mereka. Ikhwati fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada amaliah-amaliah haji yang dahulu masa jahiliyah melakukannya demikian dan demikian, datangnya Nabi alaihi salatu wasalam dengan tata cara manasik yang berbeda. Apapun yang ada di masa-masa jahiliyah, apapun yang ada di masa al-Yahud wa Nasara, semuanya akan direvisi oleh baginda alaihi salatu wassalam dengan ajaran yang paling sempurna yang bisa mendatangkan keberkahan di setiap kehidupan manusia. Jangan ada keraguan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memang sengaja membawa risalah yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala menyelisihi apa yang ada di sisi kaum jahiliyah. Beliau yang sengaja membawa aturan-aturan yang berbeda dengan apa yang ada di sisi kaum Yahud, kaum Nasara. Bani Israel lihat bagaimana ketika mereka harus na'udzubillah min dzalik bertaubat, terjun ke jurang untuk bunuh diri, membinasakan diri mereka. Tata cara mereka bertaubat demikian. Islam datang dengan apa? Ucapkan astaghfirullah wa atubu ilaik. Selesai. Selisihi mereka. Jangan sampai kita terpengaruh dengan syubhat bahwa kemajuan teknologi, kemajuan zaman, kemajuan era saat ini ada pada mereka. Ya kalaupun benar, merekalah yang lahumud dunya walan akhirah. Apakah kita tidak ridha seperti pesan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab? Kisah yang sudah kita ketahui bersama, saat Umar bin Khattab menangis karena Nabi alaihi salatu wasallam sedang tidur di atas tikar yang akhirnya menyebabkan bahagian punggung beliau berbekas dari tikar tersebut. Wahai Rasulullah, mereka para raja yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa tidur nyenyak di atas pembaringan-pembaringan empuk, di atas kain-kain sutra yang mereka miliki. Ya Umar, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ala tarda anna lahumud dunya walana al-akhirah. Apakah engkau tidak ridha mereka, biarkan mereka yang memiliki dunia dan kitalah yang memiliki negeri akhirat. Mereka tidak akan mendapatkan bahagian apa-apa di negeri akhirat. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kemajuan zaman bertahan sampai kapan? Akan ada hari kiamat, akan dihancurkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan silau dengan kebiasaan-kebiasaan orang kafir yang na'udzubillah min dzalik menggambarkan bahwa mereka adalah manusia-manusia yang paling mulia, yang paling baik, yang paling modern dan yang semisalnya. Jangan silau. Kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kembali kepada bimbingan para ulama kita, itu adalah jalan keselamatan. Lihatlah baginda alaihi salatu wassalam dalam syariat hajinya, dalam syariat puasanya, dalam syariat salatnya, bahkan Khaliful Yahud, shalli bi ni'alikum, salat dengan sendal-sendal kalian, dengan syarah yang sudah kita ketahui dari para ulama kita. Karena mereka orang-orang Yahud tidak pernah melaksanakan salat dengan sendal-sendal mereka. Ikhwati fillah yarhamakumullah, sekian nusus hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan kepada kita bahwa menyelisihi mereka ahlul kitab, menyelisihi musuh-musuh Allah adalah bahagian dari amalan saleh. Bahagian dari amalan ketaatan. Sebagaimana ketika kita ingin mirip dengan mereka, ketika kita bertasyabuh dengan mereka wal'iyadzubillah, itu adalah bahagian dari perbuatan keharaman, perbuatan dosa yang bisa mengantarkan na'udzubillah min dzalik ke dalam siksa api neraka. Allahumma sallim sallim. Ikhwati fillah yarakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam pun dalam tampilan zahir yang ada di tengah-tengah kita menjelaskan agar kita juzu asyawaribu arkhu alliha, peliharalah jenggot-jenggot kalian dan pangkaslah kumis-kumis kalian. Di akhir hadisnya apa yang disampaikan oleh beliau? Khaliful majus, selisihilah orang-orang majusi. Sekali lagi khotifillah ya ra'akumullah, ucapan Imam Ibn Taymiyyah rahimahallahu ta'ala sudah sangat cukup untuk kita memahami apapun yang ada di sisi mereka tidak mendatangkan kebaikan untuk din dan dunyana, untuk agama dan dunia kita. Kecuali hanya segelintir seperti yang sudah kita gambarkan tadi. Itu pun kalau kita butuh. Kalau kita tidak butuh, maka fokuslah dengan apa yang ada di dalam hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Marwazi rahimahallahu taala pernah menukilkan sebuah pertanyaan yang beliau sampaikan kepada Imamul Jabal, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, Ahmad Ibn Hanbal rahimahallahu ta'ala. Beliau menyampaikan sebuah pertanyaan yang terkait dengan hukum melakukan hal-hal yang dilakukan oleh kaum majusi. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim padahal orang-orang majusi itu melakukan poin-poin yang mungkin sebahagian muslimin juga melakukannya? Maka syarah atau penjelasan dari Al-Imam Abu Abdullah, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, sama seperti apa yang sudah kita jabarkan tadi pada sesi yang pertama. Apabila hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan kaum majusi tersebut, termasuk min khasa'isihim, termasuk dari kekhususan-kekhususan mereka, maka tinggalkan. Haram hukumnya, bahkan akan jatuh kepada sebuah kekufuran. Tapi apabila perkara tersebut adalah mushtarakun fima bainahum, antara mereka berdua, majusi melakukan, muslimin juga melakukan, bahkan Yahudi melakukan, muslimin melakukan, Nasara melakukan, mukminin melakukan, maka hal yang demikian tidak mengapa, tidak menjadi sesuatu yang menjadi haram, tidak menjadi sesuatu yang dimasukkan ke dalam pembahasan tasyabuh yang madmum, tercela, karena bukan menjadi ciri khas mereka. Ikhwati fillah yarakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala seperti a'immah yang sebelumnya menjadikan poin tasyabuh ini perhatian khusus, menjadikan poin pada tasyabuh ini pembahasan yang harus benar-benar difahami oleh setiap muslim. Ikhwati fillah yarakumullah, jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menganggap sepele permasalahan ini. Keharaman apabila kita anggap sepele, hah, cuma sekedar bertasyabuh, cuma sekedar mirip, ya kalau zahirnya saja, dan itu pun akan mengantarkan kepada loyal di batin kita, kecintaan di batin kita, seperti yang sudah kita bayangkan tadi atau sudah kita gambarkan penjelasannya tadi. Dan kebatinan kita, hati kita, apabila ada unsur kecondongannya, maka otomatis zahir kita pun akan suka meniru mereka. Justru kita akan menganggap orang-orang yang kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah, kembali kepada bimbingan para ulama, orang-orang yang kolot, orang-orang yang tidak tahu era modern, zaman sekarang, dan yang seterusnya. Justru kita kebalikannya, mencela mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jangan, ikhwati fillah yarakumullah. Nasihat dari para a'immah menjelaskan kepada kita bahwa apa yang kita miliki dari Islam sudah sangat lebih dari cukup untuk kita amalkan. Bahkan kalau kita mau jujur, 24 jam yang kita miliki dan kita sibukkan dengan mempraktekkan isi Al-Quran, mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, waktu 24 jam tersebut tidaklah cukup. Kalau memang kita mau jujur, tidak ada waktu untuk bertasyabuh, tidak ada waktu untuk meniru kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Dan ini pun sebuah tanbih, sebuah peringatan dari para ulama kita, ikhwati fillah yarakumullah, agar kita tidak lalai dalam memanfaatkan waktu-waktu kita. Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, dua kenikmatan. Sah hadis yang sudah kita ketahui semua. Yang manusia banyak tertipu dari bersyukur dengannya, nikmat sehat dan waktu luang. Oh, fokus pada poin yang kedua, waktu luang. Kenapa kita bisa bertasyabbuh? Kenapa kita ingin meniru gaya hidup mereka? Kenapa kita ingin meniru gaya rambut mereka? Kenapa kita ingin meniru, na'udzubillah min dzalik, cara-cara ibadah mereka? Karena waktu luang yang kita miliki tidak ada unsur keberkahannya. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma sallim sallim. Maka manfaatkanlah waktu-waktu luang kita, ikhwati fillah yarhamakumullah, untuk hal-hal yang bermanfaat. Tidak harus 24 jam kita berada di masjid agar menjadi seorang hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau berada di rumah beliau melayani para nisa, melayani keluarga-keluarga beliau, ummahatul mukmini, dilayani oleh beliau alaihi salatu wassalam radhiyallahu taala anhunna jami'an. Beliau di luar rumah pun bermusyawarah dalam urusan jihad. Beliau mendapatkan nasihat dari sebahagian para sahabat. Bahkan nasihat yang sampai kepada beliau alaihi salatu wasallam dari seorang musuh Allah jalla wa ala, kalian telah melakukan kesyirikan wahai Muhammad. Kenapa? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, maka orang tersebut menjawab, kalian telah mengucapkan masya Allah wa syaa fulan, atas kehendak Allah dan kehendaknya si fulan, atas kehendak Allah dan kehendaknya Muhammad. Itu kesyirikan. Orang Yahudi tahu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam setelah itu menerima nasihat tersebut dan menyampaikan kepada para sahabat, ucapkanlah setelah ini masya Allah thumma sya'ful. Khoti fillah yara'akumullah, sosok baginda alaihi salatu wassalam bukan orang yang anti untuk diberikan nasihat, bukan orang yang anti untuk diberikan kritik, bahkan dari musuh sekalipun, orang yang kafir sekalipun, tidak akan beliau tolak apabila yang dibawa adalah kebenaran, apabila yang dibawa adalah al-haq. Namun untuk meniru mereka, kalla wa alfu kalla, sama sekali tidak. Celah sekecil apapun akan ditutup oleh baginda alaihi salatu wassalam agar umat Islam, agar para sahabat, agar beliau secara khusus memiliki kejayaan dan kemuliaan Islam yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita bahas pada sesi kedua ini, yang mana Allah Jalla wa'ala semoga menjadikan kita hamba-hambanya yang mukhlisin, menjadikan kita hamba-hambanya yang memiliki ilmu yang bermanfaat, menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang terus menerus bersemangat dalam menggali warisan-warisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada akhirnya saya berdoa memohon kepada Allah, sebagaimana kita telah dikumpulkan di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, semoga Allah jalla wa ala kembali mengumpulkan kita kelak di surganya. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah wa sallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yarakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.